Allah Jalla wa'ala yang mengetahui perkara yang ada di dalam batinnya. Allah Jalla wa'ala yang akan menilai dari setiap amalan yang telah dia lakukan semasa di dunia. Wa hisabuhu 'ala Allah. Maka perhitungan hisabnya adalah di hadapan Allah Jalla wa'ala semata. Nah, adapun kita tidak dipasrahkan untuk menghukumi perkara yang batin. Nahkum bil zawahir, kita menghukumi secara yang tampak. Nah, oleh karenanya judul yang diletakkan oleh muallif rahimahullah ta'ala dengan membawakan salah satu buktinya, hadis ini adalah sangat terkait. Nah, bahwa penetapan di dunia adalah dengan dasar yang lahir atau kasat mata saja, lidah dan juga anggota badan. Sedangkan penetapan di akhirat adalah dengan sesuatu segala yang dirahasiakan di dalam hatinya. Allah Jalla wa'ala saja yang maha tahu. Maka ketahui bahwa semua manusia di yaumil qiyamah akan dihisab dengan segala apa yang ada di dalam hatinya. Sedangkan urusan di dunia hanya apa yang diucapkan oleh lidahnya dan yang dilakukan oleh anggota badannya. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat At-Tariq, innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Yauma tubla sarair. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Allah Jalla wa'ala ala raj'ihi, untuk mengembalikannya, untuk menghidupkan kembali setelah kematian. Laqadir, sungguh benar-benar Allah itu qadir, Allah itu maha kuasa. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat surat yang sudah kita lalui pembahasannya, surat At-Tariq. Nah, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Sampailah pada ayat yang ke-8, innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu ala raj'ihi, untuk mengembalikannya dia hamba tadi untuk hidup kembali setelah kematian. Laqadir, Allah itu sungguh sungguh mampu, kuasa. Yauma tubalas sarair. Maka di hari itu tubla akan ditampakkan. As-sarair, untuk kata jamak. Adakah yang tahu bentuk tunggalnya as-sarair? As-sarirah. Naam. Hari itu akan ditampakkan segala rahasia. Nah, sebagaimana istilah salat sir. Sir yakni rahasia. Atau pelan bacaannya, yang tidak didengar oleh yang ada di sampingnya, sehingga dikatakan salat sir. Maka di sana ada salat jahar. Jahar adalah tampak atau keras, karena bacaannya dikeraskan. Nah, maka itu sejenis kata sir, sarair. Nah, yauma tubla sarair, maka di hari itu akan ditampakkan segala apa yang rahasia, segala apa yang tersembunyi selama ini, yang manusia tidak tahu, tidak kelihatan, karena memang manusia hanya menghukumi al-zawahir yang tampak. Sedangkan sarair adalah Allah Jalla wa'ala yang maha tahu. Maka di hari itu rahasia dan juga apa yang dalam hati dibongkar sehingga diketahui. Demikian pula surat Al-Adiyat. Afala ya'lamu. Ada yang bisa meneruskan? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Berikutnya, wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idil la khabir. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. Sampailah pada ayat yang ke-9 sampai ke-11. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lam, apakah dia tidak mengetahui? Idza bu'thira, apabila dibangkitkan, ma fil kubur, apa yang ada di dalam kubur. Wa husila ma fis sudur, dan akan dilahirkan atau ditampakkan ma fis sudur, apa yang ada di dalam as-sudur. Apa as-sudur? Di dalam dada manusia. As-sadr jamaknya as-sudur. Wa husila ma fis sudur, akan dilahirkan, ditampakkan apa yang ada di dalam hati. Ini diingat-ingat ya, ayat-ayat ini sering kita lalui, baik ketika kita sholat jamaah atau kita baca sendiri. Nah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka, bihim, nam, terhadap mereka, yawma idin, di hari itu, la khabir. Khabir salah satu nama dan sifat Allah, artinya maha mengetahui keadaan, maha mengetahui keadaan mereka. Nah, apa yang bisa mengulang 3 ayat tadi? Al-Adiyat. Anji, tafadhal. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, bisa mengartikan afala ya'lam, apakah dia tidak mengetahui, apakah dia manusia tadi tidak mengetahui, idza bu'thira, apabila dibangkitkan, ma fil kubur, apa yang ada di dalam kubur. Ya, coba diulang. Afala ya'lam, apakah dia tidak mengetahui, idza bu'thira, apabila dibangkitkan, ma fil kubur, apa yang ada di dalam kubur. Nah, ma sering diartikan dengan apa-apa, fi artinya di dalam, al kubur yakni kuburan, jamak dari al-qabr. Ma fil kubur, apa yang ada di dalam kubur. Berikutnya, Mustafa. Wa husila ma fis sudur. Nah, apa artinya wa husila? Dilahirkan ma fis sudur. Dalam dada. Kalau tadi ma fil kubur, kalau ini ma fis sudur. Wa husila ma fis sudur, akan dilahirkan apa yang ada di dalam hati, dibongkar. Inna rabbahum. Ya, siapa bisa melanjutkan? Dina. Inna rabbahum. Inna rabbahum Apa kelanjutannya? Inna rabbahum bihim yawma idin laqabir yular. Inna rabbahum bihim yawma idin laqabir. Nah, apa arti inna? Sungguhnya rabbahum, rabb mereka, rabbhum, inna rabbahum, rabb mereka, bihim terhadap mereka, yakni sesungguhnya Allah itu terhadap mereka, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, maha mengetahui segala, mengetahui keadaan mereka. Coba diulang, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, artinya sesungguhnya, sesungguhnya Rabb mereka terhadap mereka di hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Nah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Coba diulang Ahmad Al-Zuhri, tiga ayat itu. Baik, bisa ulang, bisa diartikan. Afala ya'lam, bukan mereka tetapi dia. Afala ya'lam, tidakkah dia mengetahui? Afala ya'lam, dia tidak mengetahui, tidak dibaikan, dibangkitkan, tidak dibaikan dalam kubur. Nam wahus silama, dan apa-apa yang dikeluarkan dari dada-dada mereka, dalam dada mereka. Inna rabbahum bihim, sungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka di hari ini, di hari tersebut, di hari tersebut mengetahui, la khabir, mengetahui keadaan, Allah maha mengetahui keadaan mereka. Inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka yang khabir, yang maha tahu, yauma idzin, di hari itu mengetahui keadaan mereka. Nah, itulah al-'adiyat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Saya kira nanti kalau sampai dibacakan ayat itu teringat apa tidak, atau kita sudah tahu setelah dengannya diingatkan lagi arti demi arti. Nah, itu yang diharapkan, sehingga ketika dibacakan ayat, apalagi ayat ini sering kita lalui, agar kita tahu maknanya. Nah, maksud dari ayat itu, Al-Adiyat ingin menunjukkan bahwa apa yang tersembunyi, yang rahasia, yang ada dalam hati akan dibongkar sehingga semuanya tahu. Sehingga dengan dua surat tadi, Al-Adiyat dengan At-Tariq, yaumatu balas sarair, di hari itu ditampakkan segala rahasia, ingin memotivasi kita untuk semangat. Semangat untuk apa? Untuk mensucikan hati. Nah, sebelum kita membersihkan anggota badan kita, yang tampak kita mungkin bersih, nama kita di hadapan orang, tapi batin kita orang tidak tahu. Tetapi yang tahu hakikatnya adalah Allah Jalla wa'ala. Dan itu akan dibongkar, akan ditunjukkan semua nanti di yaumil qiyamah. Kalau itu nanti akan berlangsung, maka saat kita di dunia berusaha untuk mensucikan hati dengan meluruskan niat selalu karena Allah dalam segala tindak tanduk kita, dalam kita berucap, kita berusaha karena Allah. Nah, terus setiap diri berusaha mengkoreksi apakah yang saya lakukan, ucapan ataupun perbuatan hari ini tadi sudah semuanya karena Allah, ataukah masih ada karena yang lainnya. Terus seseorang dengan itu akan terbimbing, selangkah demi selangkah dia sibuk mengkoreksi dirinya. Terkhusus dia berusaha untuk membersihkan, mensucikan hatinya. Karena kita banyak tahu, sekian banyak orang menunaikan sholat, menunaikan shiyam, puasa, menunaikan sedekah, menunaikan ibadah haji, tetapi hati mereka itu berantakan. Nah, yang zahir baik apa bukan? Sholat kelihatan manusia, sedekah kelihatan, haji kelihatan, tapi hatinya bagaimana semestinya manusia tidak tahu, karena kita menghukumnya secara yang tampak. Adapun yang zahir hanya Allah, apakah dia lakukan itu semua ikhlas karena Allah atau tidak. Yauma tubla sarair wa husila ma fis sudur, hari yang akan ditampakkannya rahasia, hari yang akan dilahirkan ditampakkan apa yang ada di dalam hati. Maka berapa banyak orang melakukan amalan ibadat tapi hati mereka hancur. Mereka itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah golongan khawarij yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan contoh seperti itu adalah kaum khawarij? Karena khawarij itu adalah nampak seperti kita, mereka itu sholat, mereka juga puasa, mereka sedekah, mereka baca Al-Quran, mereka sholat qiyamul lail, tahajud, mereka menangis. Nah, tetapi menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam an-nar, dimasukkan ke dalam an-nar kaum khawarij. Nah, sampai-sampai para sahabat itu merasa kecil sholat para sahabat itu dibandingkan mereka. Mereka betul-betul semangat dalam sholatnya. Nah, seakan-akan para sahabat menurut penilaian diri mereka tidak ada bandingannya dengan ibadahnya kaum khawarij. Sampai jidat-jidat mereka hitam kaum khawarij itu, menunjukkan banyaknya sujud, semangatnya mereka dalam sholat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Imannya mereka itu la yujawiz, tidaklah lebih sebatas hanajirah, hanajirahum, kerongkongan mereka. Imannya hanya sampai di sini saja, tidak sampai ke hatinya. Karena mereka salah kaprah di dalam berprinsip kepada al-haq. Nah, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, memberontak kepada waliul amr, mengkafirkan orang muslim yang melakukan dosa besar, ini ciri-ciri mereka khawarij. Mereka sholat, sholat. Mereka puasa, puasa. Mereka sedekah, sedekah. Semangat. Mereka haji, haji juga. Bagaimana tidak? Mereka mengaku muslim yang taat, mengaku muslim yang beriman, mengaku muslim yang taat. Tapi fikrah, pemikiran dan manhaj, pemahaman mereka itu menyimpang dari al-haq. Nah, kenapa? Karena mereka tidak mengembalikannya dengan pemahaman salaf. Nah, sehingga mereka tersesat, walaupun tampaknya di hadapan orang baik, orang yang sungguh-sungguh terhadap agamanya, dia orang yang taat, tapi dia punya prinsip yang menyimpang, mengkafirkan saudaranya kaum muslimin. Jangankan orang lain, saudaranya, orang tuanya sendiri mungkin dikafir-kafirkan. Nah, sehingga yang tidak mengikuti golongannya dikafirkan. Nah, atau tidak mengikuti kepada prinsipnya. Nah, prinsip mereka adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, mereka justru begitu mudahnya menumpahkan darah saudaranya kaum muslimin dibandingkan darahnya al-kufar. Oleh karenanya Rasulullah SAW katakan bahwa al-khawarij kilabun nar, anjing-anjingnya an-nar. Nah, sejelek-jelek manusia yang ada di kolong langit ini adalah kaum khawarij. Oleh karenanya diwajibkan bagi setiap diri untuk meluruskan hatinya, meluruskan pemahamannya, agar supaya dia selamat di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kaum khawarij, iman mereka tidak sampai ke dalam hati mereka, padahal secara zahir amalannya adalah baik, tetapi tidak manfaat buat mereka. Maka janganlah seseorang itu tertipu, tertipu dengan kesolehan anggota badan kita sendiri. Kita harus bisa meluruskan hati kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengan meluruskan hati akan jadi baiknya pula yang zahir. Kalau yang zahir itu baik, memang betul-betul baik, bukan zahir, bukan baiknya karena dari luarnya saja, tetapi hatinya tidak seperti itu. Kemudian disebutkan satu kejadian, seseorang dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia minum khamar. Sampailah kemudian dijatuhi hukuman cambuk. Kemudian dilaporkan lagi kepada beliau. Dia berbuat seperti itu lagi, sampai kemudian dihukum cambuk lagi. Nah, sehingga menjadi sebab itu kejengkelan pada seorang sahabat, sehingga orang tadi dicaci dengan menyatakan, semoga engkau dilaknat oleh Allah. Nah, betapa sering engkau digiring untuk dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidaklah membuahkan hasil, tidaklah kau kemudian jadi baik. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyampaikan kepada sahabat yang mencaci dia, la tal'anhu, jangan kau caci atau kau laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, sesungguhnya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, artinya apa? Sekalipun seseorang tadi berbuat dosa-dosa besar, minum khamr tadi, tidak kapok sekali, diulangi lagi, maka jangan sebab menjadi kejengkelan kita kemudian, karena kita sudah baik, kemudian kita sampai mencaci, melaknat kepada dia. Maka jadi dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena yang tahu hatinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita menuju hadis yang ketiga. An Abi Ma'bad Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebutkan riwayat dari sahabat Al-Miqdad ibn al-Aswad kunyah beliau Abu Ma'bad, yang menyatakan, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar, ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, in laqitu, jika aku berjumpa rajulan minal kuffar, seorang dari orang-orang kafir, faktatalna, kemudian sampailah terjadi pertikaian di antara kami ya Rasulullah. Fadaraba ihda yadayya bisayf, sampailah kemudian dia berhasil daraba ihda yadayya, memukul di situ maksudnya membabat ihda yadayya, salah satu tanganku, bisayf, dengan pedang, sampai dia berhasil membabat salah satu tanganku hilang dengan tebasan pedangnya. Faqata'aha, sehingga kemudian dia memotongnya. Thumma laza minni bisajaratin, kemudian dia berlindung dariku bisajaratin, di balik pohon. Dia berlindung dariku, menyelamatkan diri di balik pohon. Faqala, kemudian dia mengucapkan, aslamtu lillah, bahwa aku menyerah, aku mau masuk Islam, lillah, karena Allah Jalla wa'ala. Dia nyatakan dengan kalimatnya tadi, aku siap menyerah, aku siap masuk ke dalam Islam. Maka orang tadi atau Al-Muqdad bertanya kepada Rasulullah SAW, a'aktuluhu ya Rasulullah, bolehkah aku bunuh dia ya Rasulullah, ba'da an qalaha, setelah dia mengucapkan kalimat tauhid tadi. Nah, faqala, maka Nabi SAW katakan, la taqtuluh, jangan kau bunuh dia. Faqultu, kemudian Miqdad bertanya lagi, ya Rasulullah, qata'a yadayya, dia telah potong tangan salah satu tanganku ya Rasulullah. Tsumma qala dzalika ba'da ma qata'aha, kemudian dia mengucapkan kalimat tadi, aslamtu lillah, aku menyerah, aku mau masuk Islam, ba'da ma qata'aha, setelah dia potong tanganku. Lah kok kemudian enak dia, sudah aku jadi korbannya, tanganku hilang, kemudian dia untuk menyelamatkan diri membentengi dengan menyatakan aslamtu lillah, aku masuk Islam. Faqala, maka dengan pernyataan Miqdad tadi, Rasul tetap masih menyatakan la taqtul, jangan kau bunuh dia. Tidak boleh engkau bunuh dia karena dia sudah masuk Islam dengan mengucapkan melalui lisannya, aslamtu lillah, aku telah masuk Islam, lillah, karena Allah. Rasul sudah ulangi tadi, la taqtulu, jangan kau bunuh. Fa in qataltahu, kalau engkau jadi bunuh dia, fa innahu bimanzilatika, maka dia akan berposisi pada kedudukanmu. Kedudukanmu, kamu di sini maksudnya siapa? Al-Miqdad. Miqdad, kedudukannya apa dalam keadaan muslim? Nah, kalau engkau bunuh dia, tetap kau langsungkan kau bunuh dia, dia akan berposisi di tempatmu. Dia sudah masuk Islam. Orang Islam darahnya tidak boleh ditumpahkan. Nah, fa innahu bi manzilatika, maka dia di kedudukanmu, qabla an taqtulahu, sebelum engkau melakukan pembunuhan kepada dia. Ya, sebelum dia melakukan Miqdad belum membunuh, maka dia belum terkena sanksi apa-apa, sehingga dikatakan qabla an taqtulahu, sebelum engkau bunuh dia. Wa innaka bimanzilati. Dan kamu, kata Rasul, bimanzilati, pada posisinya. Qabla an yaqula kalimatahu allati qalaha. Sebelum dia mengucapkan kalimatnya tadi yang dia ucapkan, sebelum dia masuk Islam. Berarti kamu dalam keadaan seperti dia ketika belum masuk Islam. Maka Nabi mengingatkan, la taqtul, jangan engkau tetap melangsungkan membunuh dia. Kalau sampai engkau teruskan perbuatan itu, fa innahu bimanzilatika allati bimanzilatika qabla an taqtula, wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Disebutkan maknanya, annahu bimanzilatika, bahwa dia berada pada, menjadi terposisi pada tempatmu, yakni terpelihara darah dan dihukumi sebagai seorang muslim. Sedangkan makna annaka bimanzilatihi, bahwa engkau berada pada posisinya, jadi mubah darahnya. Nah, untuk dikisos karena engkau telah membunuh seorang yang muslim, maka mubah darahnya untuk ditumpahkan dengan cara kisos. Nyawa harus dibayar dengan nyawa demi para ahli warisnya. Jika keluarga korban menuntut nyawa harus dibayar dengan nyawa, engkau harus diperlakukan seperti itu. Maka dengan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia telah masuk Islam. Terlepas dari tendensi dia mengucapkan itu karena takut nanti dibalas untuk dihabisi nyawanya, atau dia ucapkan itu karena kepentingan-kepentingan yang lain, atau memang betul-betul dia karena Allah jalla wa ala. Tetap Nabi menyatakan, la taqtuluh, jangan kau bunuh dia. Riwayat berikutnya yang keempat dari Usama bin Zaid, yang mungkin sudah sering kita dengar kisahnya sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Usama ilal Huraqah, menuju suatu tempat namanya Huraqah min Juhainah. Nah, pada suku Juhainah. Sebutkan keterangannya di bawah, bahwa Huraqah itu batnun min Juhainah, al-qabila al-ma'rufah, lembah yang berada pada suku Juhainah, yang kabilah Juhainah itu kabilah yang terkenal. Maka diutuslah Usama bin Zaid ke sana. Fasabbahna al-qaum. Maka pagi-pagi sekali, sabbahna, kami pagi-pagi sekali mendadak menyerang suatu kaum. Fasabbahna al-qaum ala miyahihim, di tempat air mereka. Nah, nampaknya mereka menguasai sumber air di Juhainah tadi. Kami pagi-pagi segera berangkat di saat mereka mungkin masih sebagiannya tertidur, terlelap tidur, belum ada persiapan untuk menghadapi serangan kaum muslimin, maka kami berangkat. Falahiktu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum. Maka sampai di sana aku bertemu dengan seseorang minhum, di antara mereka. Aku dan seorang dari kalangan Ansar, berarti berdua, bertemu dengan rajulan minhum, seorang dari kalangan mereka. Falamma ghasyinahu, maka tatkala kami kepung dia, orang tadi. Qala, maka orang tadi menyatakan la ilaha illallah. Nah, dia ucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhu al-ansari, maka orang Ansar yang bersamaku kaffa anhu, menahan diri untuk tidak menebas dia. Wa ta'antuhu bi rumhi, sementara aku, kata Usama, menikam dia bi rumhi, dengan tombakku. Hatta qataltuhu, sampai aku bunuh dia. Orang Ansar tadi diam, tidak menyikapi apa-apa, sementara Usama bin Zaid kemudian menikamkan tombaknya. Falamma qadimna, maka tatkala kami sudah balik al-Madinah, di Madinah, balagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita tersebut. Faqala li, maka beliau bertanya kepadaku, ya Usama, aqtaltahu, apakah engkau bunuh dia, ba'dama qala la ilaha illallah, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Qultu, aku menyatakan, kata Usama, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan, bahwa dia mengucapkan itu, ya Rasulullah, muta'awwidan, hanya untuk muta'awwid, untuk melindungi dirinya. Setelah Usama beralasan demikian, faqala, maka Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Famazala yukarriruha alayya, maka Rasulullah SAW terus mengulang pertanyaan tersebut. Famazala, senantiasa atau selalu beliau yukarriruha, mengulang-ulang pertanyaan tadi, alayya, kepadaku. Entah berapa kali jumlahnya tidak disebutkan, yang jelas yukarriruha, beliau ulang-ulang tadi. Aqtal tahu ba'da anqala la ilaha illallah, ya Rasulullah, dia itu begini tadi, dia maksudnya cuma melindungi diri, dia takut kepadaku. Aqtal tahu ba'da anqala la ilaha illallah, mungkin ketika Usama mengajukan alasan lain begini-begini, Rasul tanya sampai ulang lagi, aqtal tahu ba'da anqala la ilaha illallah, alasan lagi, aqtal tahu ba'da anqala la ilaha illallah. Hatta tamannaitu, sampai-sampai aku berharap, kata Usama, anni lam akun aslamtu, aku belum masuk Islam qabla dzalikal yaum, sebelum kejadian tersebut. Artinya karuan waktu itu, aku kalau belum masuk Islam berbuat seperti itu karuan istilahnya. Ya. Tapi yang menjadi sebab aku menyesal, aku sudah masuk Islam, aku berbuat seperti ini, sungguh sesuatu yang disesali oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sampai menyatakan hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Muttafaqun alaih, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, aqala la ilaha illallah wa qataltahu, apakah dia, orang tadi, sudah mengucapkan la ilaha illallah dan juga engkau tetap bunuh dia. Qultu, kata Usama, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah, hanyalah dia mengucapkan itu karena khauf, karena takut, minas silah, dari senjataku ini, ya Rasulullah. Qala, nah, riwayat lain, afala syaqaqta an qalbih, bukan, apa, sudahkah engkau syaqaqta, engkau belah, an qalbih, hatinya, sudah kosong hatinya dia, hatta ta'lam aqalaha am la, apa sehingga engkau tahu apakah dia mengucapkannya karena maksud itu ataukah tidak. Artinya dari mana engkau tahu bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepadamu? Walaupun mungkin kemungkinan sekian hampir 100% mungkin karena takut itu dibalas bunuh. Nah, itu pun disanggah oleh Rasul SAW bahwa seseorang tidak boleh menghukumi yang ada di dalam hati saudaranya. Cukup apa yang tampak. Famazala yukarriruha, maka senantiasa bila mengulanginya. Hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin, sehingga aku berangan-angan aku masuk Islam di hari itu. Padahal beliau sudah lama masuk Islam. Riwayat yang berbeda dengan makna yang sama. Pada riwayat yang kedua beliau tegaskan, afala syaqaqta an qalbi, apakah engkau sudah belah dadanya, hatta ta'lam aqalaha am la, apakah dia, apakah sehingga engkau tahu apakah dia mengucapkannya itu karena takut atau tidak. Bukti berikutnya tentang bahwa proses hukum manusia itu secara zahir yang tampak, sedangkan as-sarair yang tersembunyi, yang batin, ilallahi ta'ala, diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya hadis yang kelima, an Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ba'than. Ba'than artinya jaisan, tentara, pasukan. Minal muslimin ila qaumin minal musyrikin, tentara dari kaum muslimin ke kaum dari kalangan musyrikin. Wa annahum iltaqau, dan ketika mereka berjumpa, fakana rajulun minal musyrikin idza jaa an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatala, bahwa rajulun minal musyrikin, seseorang dari kalangan kaum musyrikin, idza jaa, apabila dia menginginkan, an yaqsuda ila rajulin minal muslimin, menginginkan terhadap seseorang dari kalangan kaum muslimin, qasada lahu, qasada lahu, maka dia sampaikan niatnya tadi. Faqatalahu, kemudian dia bunuh. Nah, dia bunuh seseorang dari kalangan kaum muslimin. Wa anna rajulan minal muslimin qasada faqatalahu, dan juga seseorang dari kalangan kaum muslimin jika dia bermaksud atau menginginkan, faqatalahu, maka dia bunuh seseorang dari kalangan musyrikin tadi. Wa kunna natahaddats annahu Usama bin Zaid, dan kami membicarakan tentang kejadiannya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Falamma rafa'a 'alaihi as-sayf qala la ilaha illallah, tatkala Usama sudah mengangkat di hadapan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, faqatalahu, maka Usama pun tetap membunuh dia. Faja' al-Bashir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah al-Bashir Nah, seorang dari para sahabat menuju Rasulullah SAW, fasa'alahu, bertanya tentang kasus tersebut. Wa akhbarahu, sahabat tadi kemudian mengkabarkan, menceritakan. Hatta akhbarahu khabar al-rajuli kaifa sun'a, sampai kemudian dia kabarkan pula kabarnya seseorang tentang orang tadi, kaifa sun'a, bagaimana dia berbuat. Fada'ahu fasa'alahu, maka dipanggil oleh Rasulullah SAW orang tersebut dan beliau tanya, lima bakal jauh, kenapa kau bunuh dia? Faqala ya Rasulullah, auja' fil muslimin, auja' fil muslimin, wa qatala fulan wa fulan, wa samma lahu nafaran, wa anni hamaltu alaihi. Ya Rasulullah, dia telah menyakiti terhadap kaum muslimin. Dia telah membunuh si fulan dan si fulan. Wa samma lahu nafaran, dia sebutkan padanya beberapa nama. Wa anni hamaltahu alaih, dan aku perbuat kepada dia. Falamma ra'a as-saif, maka ketika tahu dia aku akan membalasnya, nah, pedang sudah terhunus. Qala la ilaha illallah, maka dia menyatakan la ilaha illallah. Waqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya, aqataltahu, apakah engkau jadi bunuh dia? Qala na'am, maka dia jawab, na'am, betul ya Rasulullah. Qala fa kaifa tasna' bi la ilaha illallah idza ja'a yaumul qiyamah, maka sekarang bagaimana engkau akan berbuat terhadap kalimat la ilaha illallah ketika kalimat itu akan didatangkan nanti di yaumul qiyamah? Qala ya Rasulullah, istaghfirli, mintakan ampun untukku ya Rasulullah. Aku salah ya Rasulullah, mintakan ampun aku kepada Allah jalla wa ala. Qala Nabi mengulangi lagi, kaifa tasna bila ilaha illallah, bagaimana engkau akan berbuat dengan kalimat la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah, ketika nanti datang di yaumul qiyamah? Fa ja'ala la yazidu ala an yaqul, maka beliau masih mengulang kalimat itu dan tidak menambahkan. Terus beliau bertanya, kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah, apa yang kau perbuat dengan la ilaha illallah ketika nanti didatangkan di yaumul qiyamah? Menunjukkan betapa besarnya risiko yang akan dihadapi ketika dia membunuh saudaranya, menumpahkan darah saudaranya tanpa cara yang hak, hanya karena dugaan. Nah, menghukumi yang bukan wewenangnya secara batinnya. Nah, dia sudah mengucapkan itu, sudah, dia tidak boleh diserang lagi, tidak boleh dihabisi nyawanya, dia terlindungi. Haruma malu wajamu, sebagaimana hadis sebelumnya, maka telah haram hartanya dan juga jiwanya. Nah, sebatas seseorang sudah mengucapkan itu, dia telah masuk ke dalam Islam. Tidak boleh dibunuh hanya sekedar dugaan atau perakiraan. Nah, kira-kira atau kayaknya atau mungkin dia seperti ini karena seperti ini. Nah, sekian hadis yang sudah kita ketahui, telah terambil kesimpulan bahwa kita disuruh hanya menghukumi secara yang zahir, sedangkan yang tampak adalah kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis yang ke-6, hadis yang terakhir, bab ke-49, dari Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Nah, beliau adalah pamannya Abdullah ibn Mas'ud. Paman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Umar, aku telah mendengar Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dia menyatakan, inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nasan, bahwa semua manusia, kanu yu'khaduna bil wahyi, dahulu yakni fi ahdi Rasulillah, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, diterima dengan dasar wahyu, karena memang wahyu masih turun. Inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu wa innal wahya qad inqata'a, sementara wahyu sekarang sudah terputus, sudah tidak turun lagi. Wa innama na'khudukumul an, hanyalah kita mengambil kalian atau menghukumi kalian al-an sekarang, bima zahara lana, terhadap yang tampak pada kita, min a'malikum, dari amalan kalian. Faman azhara lana khairan, siapa yang menampakkan kepada kita kebaikan, ammannahu wa qarrabnahu, maka kami mempercaya dan menghargainya. Ya sudah, kelihatannya seperti itu, mau bagaimana? Mudah-mudahan memang seperti itu. Walaysa lana min sariratihi syai'un. Laysa lana, bukanlah bagi kita, min sariratih, dari kerahasiaannya atau tersembunyi, syai'un sedikitpun. Allahu yuhasibuhu fi sariratih, Allah lah yang akan menghisab dia terkait dengan sariratih, dengan rahasianya yang tidak tampak. Wa man azhara lana su'an, sebaliknya siapa yang menampakkan kepada kita su', menampakkan kejelekannya, lam na'manhu, kami tidak percaya, walam nusaddiqhu, dan dengan itu kami belum tidak bisa untuk membenarkannya. Wa in qala inna sariratahu hasanah, sekalipun dia berkata bahwa batinnya adalah baik. Dari hadis atau riwayat ini menunjukkan bahwa kita hanya dipasrahkan untuk menghukumi yang zahir, sedangkan yang batin diserahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kisahnya ini adalah pada kejadian dengan orang-orang yang ditawan, yang memiliki rahasia batin, yang batin di masa turunnya wahyu, dengan adanya wahyu yang turun. Maka oleh karenanya banyak didapati di zaman, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum munafiqin. Mereka-mereka yang zahirnya menampakkan keimanan, mengikuti atau mendukung terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada hakikatnya di belakang dia dijatuhkan, berusaha untuk menjerumuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Jalla wa'ala ketika masih turunnya ayat Al-Quran, Allah sebutkan tentang sifat-sifat mereka tanpa menyebutkan namanya. Sebagai contoh pada surat Taubah ayat ke-75, sampai ke 77 Allah Jalla wa'ala menyatakan wa minhum man ahadallah la'in atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Menunjukkan di sini ikrarnya kaum munafikin yang tidak bisa dipercaya. Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah Jalla wa'ala. La'in atana min fadlih. Sebenarnya jika Allah Jalla wa'ala berikan sebagian karunia-Nya kepada kita, lanasaddaqanna, maka pasti kami akan bersedekah. Walanakunanna minas salihin, dan pasti kami akan termasuk orang-orang yang saleh. Falamma atahum min fadlih, maka setelah Allah berikan, Allah penuhi janjinya, Allah kabulkan permintaan mereka dengan berikan sebagian dari karunia-Nya, bakhilu bih, maka mereka jadi bakhil, jadi kikir, wa tawallau, dan mereka berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi al-haq. Wa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaum yalqaunahu bima akhlafullah. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada kepada waktu mereka menemui Allah Jalla wa'ala, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah Jalla wa'ala ma wa'aduhu wa bima kanu yakfurun. Mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada Allah, dan juga mereka selalu berdusta. Nah, juga pada satu ayat setelahnya, yakni ayat ke-79, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Nah, orang-orang munafik adalah orang-orang yang mencela orang-orang yang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mereka mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, orang-orang yang beriman. Sakhirallahu minhum walahum adabun alim. Maka Allah pun akan membalas penghinaan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Nah, masih sekian dalam surat ini, yakni surat At-Taubah, yang membongkar tentang sifat kaum munafikin. Nah, sekalipun tidak disebutkan nama-nama masing-masingnya. Oleh karenanya kata sebagian salaf bahwa surat At-Taubah ini disebut dengan surat Al-Fadhihah. Disebut dengan surat Al-Fadhihah, membongkar aib. Nah, kalau mau tahu banyak sifatnya munafikin, lihat surat At-Taubah. Tentunya selain surat munafikin, akan lihat surat At-Taubah. Di situ Allah membongkar rahasia mereka. Maka karena wahyu telah terputus, sehingga manusia menjadi tidak mengetahui siapa-siapa saja kaum munafikin. Maka kita tentu wajib waspada, nah, agar tidak terkecoh dan kita terpengaruh dengan mereka, sehingga jadilah rugi kita disebabkan karena ulah perbuatan mereka. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selesailah bab ke-49. Kita baca hadis-hadis yang tadi telah kita bahas. An Abi Abdillah Tariq bin Usaid radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله wajamuhu wa hisabuhu alallahi ta'ala. Rawahu Muslim. Ana bin Ma'bad al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan min al-kuffar faqtatalna فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بعد أن قالها فقال لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. اتفق عليه. عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما وشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما كان متعودا فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. Baik, sampai di sini yang bisa kita lakukan. Masih dua hadis yang belum kita baca bersama. Semoga nanti di waktunya bismillah ta'ala bisa kita lakukan. Dengan ini kita berharap apa yang kita kaji semoga diberikan kemudahan, keringanan dan Allah berdoa untuk kita beramal sesuai dengan ilmu yang telah kita ketahui. Allahu ta'ala alam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.